Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi Was-Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan Kitabus Shalah bab yang keempat, yaitu pembahasan tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya, beserta dalil-dalilnya. Telah kita baca syurut sihhati sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Wa syurutuha tis'atun, dan syarat sahnya sholat ada 9. Apa saja? Yang pertama, Islam. Harus dia orang yang muslim. Orang kafir gak sah sholatnya. Yang kedua, aqil. Harus dia orang yang berakal. Atau orang yang gila, atau yang tidak berakal, tidak sah sholatnya. Yang ketiga, tamyiz. Syarat sahnya sholat adalah tamyiz. Dia sudah sampai pada usia mumayyiz, yang ghalib. Pada umumnya sin tamyiz, umur tamyiz itu adalah 7 tahun pada umumnya, walaupun itu bukan patokan. Kadang ada yang 6 tahun sudah mumayyiz, sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Arabi yang keempat, at-taharatu minal hadatsain, suci dari dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil akan terangkat dengan wudu, dan hadas besar akan terangkat dengan mandi wajib. Yang kelima, dukhul waqti shalah, masuknya waktu salat. Maka tidak sah jika sholat dikerjakan di luar waktunya, illa li'udhrin, kecuali karena udhur, baik lupa atau tertidur, atau dia musafir yang hendak menjamah sholatnya, atau yang lainnya. Hadis yang keenam, satrul aurah, menutup aurat. Kemudian kita lanjut asabi' yang ketujuh dari syarat-syarat sahnya sholat, ijtinabun najasati fi badanihi wa thawbihi wa bub'atihi ay makani sholatih. Ijtinabun najasah, menjauhkan diri dari najis pada badannya, pada bajunya, dan pada tempat sholatnya. Menjauhkan najis dari badannya, dari bajunya, dan dari tempat sholatnya. Tiga perkara ini harus suci dari najis, badannya, bajunya, dan tempat sholatnya. Mal qudrah, ketika dia mampu untuk mensucikannya. Di sini dikaitkan selalu dengan kudroh, kemampuan. Seperti poin yang keempat, bersuci dari hadas juga dikaitkan dengan kudroh, kemampuan. Karena ketika tidak mampu atau di luar kemampuan, pembahasannya lain lagi. Dan yang ketujuh, dari syarat sahnya sholat, yaitu baju, badan, dan tempat sholat harus suci dari najis. Harus suci dari najis. Maka orang yang hendak sholat, hendaknya orang yang ketika dia buang air besar atau buang air kecil, dia telah melakukan istinja, telah bersuci. Begitu pula badannya, semuanya harus bersih dan suci dari najis. Demikian pula pakaiannya, demikian pula tempat sholatnya harus suci dari najis. Ketika tidak suci dari najis, la tasihhu shalatuh, maka tidak sah sholatnya. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, di antaranya dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Muddathir, wasiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah. Wasiyabaka fatahhir, menurut salah satu makna tafsir adalah baju yang dipakai. Wasiyabaka fatahhir, dan bajumu adalah sucikanlah. Wa qawlihi sallallahu ala alihi wa sallam, dalil yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu 'anil baul fa inna 'amata 'adabil qabr minhu, bersucilah kalian dari air kencing. Habis kencing, istinja, cebok, baik dengan air atau dengan batu atau yang menduduki kedudukannya. Tanazzahu 'anil baul, bersucilah dari air kencing. Fa inna 'amata 'adzabil qabr minhu, karena mayoritas azab kubur itu disebabkan karena tidak bersuci dari air kencing. Bermudah-mudahan ya, kencingnya udah di mana saja ya. Juga menjaga aurat. Enggak cebok ya, enggak bersuci. Allahul musta'an. Mayoritas adab kubur itu disebabkan karena tadi tidak bersuci dari air kencing. Maka seorang mukmin hendaknya memperhatikan hal ini. Ketika dia buang hajat, baik buang air kecil atau buang air besar, hendaknya memperhatikan taharah, bersuci dari najis, itu dengan istinja, baik dengan air atau dengan batu dan yang menduduki kedudukannya. Jangan bermudah-mudahan dalam hal ini karena amat azabul qabri minhu, karena mayoritas azab kubur karena sebab tadi tidak bersuci dari najis, tidak bersuci dari air kencing. Hadis sahih diriwayatkan oleh Daruqutni dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa liqaulihi sallallahu ala alihi wasallam di asma fidamil haid yusibu thawb. Dalil yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Asma radhiyallahu taala anha tentang darah haid yang mengenai pakaian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cara mensucikan darah haid yang mengenai pakaian. Beliau mengatakan tahuttuhu. Hendaklah engkau mengeriknya. Dikerik. Tsumma takrusuhu bil ma. Kemudian engkau gosok dengan air. Gosok dengan air. Tsumma tandahuhu, kemudian siram dengan air. Itu dibilas. Tsumma tusalli fi, kemudian engkau salat mengenakan baju tersebut. Karena telah suci, jika telah dikerok, dikerik, kemudian digosok, kemudian dibilas, maka baju tersebut telah suci. Tsumma tusalli fi, kemudian engkau salat dengan mengenakan baju tersebut. Al-hadith diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini pun menunjukkan bahwasannya orang yang sholat hendaknya bajunya harus suci. Karena beliau mengatakan sucikan dulu bajunya dari darah haid. Jika terkena darah haid, ya, dengan mengeriknya, menggosoknya dan menyiramnya dengan air atau membilasnya, kemudian sholatlah dengan baju tersebut. Dalil yang lain, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa qad bala al-a'rabiyyu fil masjid. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, para sahabat Nabi. Dan ketika itu A'rabi, orang Arab Badui, orang Arab pegunungan, orang pedalaman, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, ya. Tiba-tiba pengen kencing terus Na'am mencari pojok masjid dan kencing di pojok masjid. Orang Badui ini pedalaman, ya, enggak tahu hukum-hukum masjid. Kencing di pojok masjid. Wa qabala al-arabi fil masjid. Orang Badui tadi telah kencing di masjid. Maka para sahabat marah. Nah, melihat pemandangan seperti ini, ya, kencing di masjid, maksudnya kencing di tempatnya. Ini kencing di masjid, sedangkan di masjid adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini orang Badui, pedalaman, belum tahu hukum. Para sahabat marah, hendak menghardik orang tersebut. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat dari menghardik ataupun menyikapi orang Badui yang kencing di masjid tersebut. Da'um, biarkan. Biarkan dia, karena air kencingnya telah keluar. Jika orang Badui tadi dicegah, ya, dari kencingnya, maka akan berbahaya baginya. Tidak kencing, dicegah suruh berhenti dari kencingnya, maka berbahaya bagi kesehatannya, bagi badannya. Menghentikan kencing di tengah kencing, gimana rasanya? Yang kedua, jika Badui tadi dihentikan kemudian diseret keluar, ya, atau dibawa keluar, ya, maka akan lebih banyak lagi tempat yang terkena najis. Beda ketika dibiarkan hanya ujung itu atau di tempat tersebut saja yang terkena najis. Tapi kalau diajak keluar, ya, maka apa? Akan lebih banyak lagi mungkin dari ujung sampai pintu masjid terkena najis. Maka kata Rasulullah SAW, "Da'uhu, biarkan." Baik. Setelah Arabi tadi menunaikan hajatnya selesai, maka Rasulullah SAW meminta air satu ember. Meminta air satu ember, kemudian beliau bersabda, "Ariku ala baulihi sajlan min ma." Siramlah pada kencingnya tersebut sajlan min ma, seember air. Itu siramlah dengan seember air pada tempat yang terkena kencing tersebut. Ini cara mensucikan tanah yang terkena najis. Di antaranya dengan apa? Dengan mengalirkan air ke tanah yang terkena air kencing. Disiram sampai tidak tersisa athar bekasnya. Sampai tidak tersisa bekasnya. Baik itu warnanya atau rasanya atau bau daripada najis tersebut. Ini cara mensucikan air tanah yang terkena najis yang cair, air kencing atau yang lainnya. Baik. Beda halnya ketika cara mensucikan tanah yang terkena najis yang bukan cair. Kalau yang bukan cair, misalkan kotoran manusia, maka diambil dulu kotorannya, kemudian di salah satu caranya disiram air. Diambil kotorannya kemudian disiram air sampai tidak tersisa bau, warna dan rasa najis tersebut. Cara yang kedua, diambil najisnya kemudian dikeruk, dicangkul atau yang semisalnya, kemudian tanahnya dibuang. Cara yang ketiga, diambil najisnya, kemudian di tanah yang terkena najis tersebut ditimbun dengan tanah yang lain. Ambil tanah yang lain, kemudian ditimbun pada tanah tersebut. Ini cara-cara mensucikan tanah yang terkena najis. Adapun ketika najis tersebut yang terkena tanah adalah najis yang berupa cair, seperti air kencing, maka caranya adalah dengan menyiramnya. Menyiramnya sampai tidak tersisa bekasnya. Perhatikan dari dalil-dalil di atas. Dalil-dalil di atas, dalil yang pertama tadi tentang apa? Suci dari suci dari najis pada badan. Dalil yang kedua, suci dari najis pada pakaian. Ya. Dalil yang ketiga yang terakhir tadi, suci dari najis pada tempat sholat, karena masjidnya dikencingi kemudian disiram air. Baik, ini dalil-dalil syarat sahnya sholat adalah diantaranya naham, badan, tempat dan pakaian sholat, ya, harus suci dari najis. Kemudian asamin yang kedelapan dari syarat-syarat sahnya sholat. Yang kedelapan adalah istiqbalul kiblah ma'al qudrah, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat, ini syarat sahnya sholat. Illa fi al-halatain, kecuali pada dua keadaan. Kecuali pada dua keadaan. Keadaan pertama, ketika sholat khauf, sholat khauf, maka tergantung musuh di mana. Ya. Maka disitulah ditentukan sholatnya mengarah kemana. Boleh ketika itu sholat tidak menghadap ke arah kiblat ketika sholat khauf. Misalkan musuhnya itu berada di arah yang berlawanan dengan kiblat, maka sholatnya juga membelakangi kiblat misalkan. Ini sholat khauf. Atau kondisi yang kedua, ketika sholat sunnah di atas kendaraan, sholat nafilah, sholat sunnah di atas kendaraan, maka boleh menghadap ke arah mana saja. Ketika musafir misalkan mau sholat witir misalkan, atau sholat-sholat sunnah yang lain, maka sholat di atas kendaraan menghadap ke arah mana saja. Dan disunnahkan ketika bertakbir menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan. Setelah itu menghadap ke arah mana saja. Dan jika dari awal pun dari takbir menghadap ke selain kiblat juga boleh, karena termasuk yang dibolehkan sholat sunnah di atas kendaraan dengan menghadap ke arah mana saja. Ini dua kondisi yang dikecualikan. Baik, istiqbalul kiblah ma'al kudroh, menghadap ke arah kiblat ketika mampu. Ini syarat sahnya sholat. Di sini juga dikaitkan dengan kudroh, kemampuan. Kenapa? Karena kalau tidak mampu, di luar kemampuan, pembahasannya lain lagi. Nah, boleh sholat menghadap sesuai dengan arah yang dia yakini. Sesuai dengan arah yang dia yakini. Nah, misalkan tersesat, tersesat, kemudian nggak punya apa ini, kompas, nah, tersesatnya di padang pasir lagi, nggak jelas arahnya. Beda kalau tersesat di kampung, wajib tanya, nanya, Pak, arah kiblat di mana? Wajib nanya kalau tersesatnya di kampung. Nggak boleh istihad sendiri, nanya atau nyari masjid, arah kiblat masjid kemana? Jika tersesatnya di tempat yang seperti itu, padang pasir atau di hutan, ya, ada kompas, nah, mau melihat matahari dalam keadaan mendung, ya, ini kondisi yang berat, ya, dalam keadaan waktu sholat telah tiba, bahkan mungkin hampir hilang, hampir pergi waktu sholat, ya, maka dalam kondisi seperti ini dia sholat sesuai dengan arah yang dia yakin. Nah, arah yang dia yakin sesuai dengan ijtihadnya. Ijtihadnya dia mungkin arahnya ke sini. Maka sholat ke arah tempat tersebut. Jika ternyata setelah sholat mendungnya hilang, matahari terlihat. Oh, matahari ke sana, berarti baratnya ke sana. Berarti bisa terdeteksi kembali kiblatnya. Ketika masih ada waktu sholat, diulangi sholatnya. Diulangi sholatnya. Ini untuk contoh saja. Nah, terkait dengan dikaitkannya istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat dengan kudroh, kemampuan. Ketika ada kemampuan, maka harus menghadap ke arah kiblat. Ketika dia tahu kiblat, maka harus menghadap ke arah kiblat. Ketika kondisinya gak tahu dan gak ada wasilah yang bisa dijadikan untuk mengetahui kiblat seperti tadi kondisinya, maka seperti yang disebutkan tadi, melakukan ijtihad, ijtihad sendiri. Jika gak ada lagi wasilah, tanda-tanda yang bisa dijadikan alat untuk menentukan kiblat. Oke, kalau dalam keadaan mampu, apalagi dia di kampung, di tempat, di kota, maka wajib untuk menghadap ke arah kiblat. Atau dia di tempat padang pasir tapi ada kompas misalkan, atau dia melihat matahari ada, maka wajib menghadap ke arah kiblat karena bisa dia perkirakan arah kiblatnya. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah. Kiblatnya kaum muslimin adalah Ka'bah di Masjidil Haram. Wali hadithi, dan juga karena hadith, "Idza kumta ila shalah fasbil wudu tsumma istaqbil al-qiblah." Hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila engkau telah berdiri untuk salat, fasbil wudu, maka apabila engkau hendak salat ya, fasbil wudu, maka sempurnakanlah wudu, tsumma istaqbil al-qiblah, kemudian menghadaplah ke arah kiblat." Hadis ini juga jelas lafadznya menunjukkan wajibnya menghadap ke arah kiblat ketika sholat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dan kiblat yang kaum muslimin adalah Ka'bah di Masjidil Haram. Dan untuk sholat menghadap Ka'bah itu terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan pertama, orang yang melihat Ka'bah secara langsung, misalkan jadi Masjidil Haram, melihat Ka'bah langsung, maka apa? Menghadap ke arah Ka'bah, sholat menghadap ke arah Ka'bah harus pas, karena dia tahu melihat Masjidil Haram, maka arahnya harus pas, tepat menghadap ke Ka'bah karena dia lihat. Kondisi kedua, orang yang tidak melihat Ka'bah seperti kita di sini, nggak lihat Ka'bah ya, maka kita menghadap, kita sholatnya menghadap ke arahnya. Arah Ka'bah di mana? Oh, di barat sana, berarti menghadap ke barat. Oh, di sana, berarti menghadap ke sana. Walaupun mungkin ya kalau diukur mungkin ya, gak terlalu pas, mungkin bisa jadi. Hanya saja karena kita gak bisa melihat langsung ya, maka kita menghadap ke arahnya. Arahnya, arahnya kesana ya kesana. Dimana Masjidil Haram? Oh, di sana, maka menghadapnya ke arah sana. Baik, ini bagi orang yang tidak bisa melihat langsung Ka'bah seperti kondisi kita di sini. Kemudian at-tasi'ah yang ke-10. Yang ke-9. Yang ke-9 atau yang terakhir dari syarat-syarat sahnya sholat adalah an-niyah. Niat. Harus ada niat. Niat inilah yang membedakan. Niat di sini, niat pembahasannya dalam pembahasan fikih ya. Nah, beda niat pembahasannya dalam pembahasan apa? Akidah. Kalau niat dalam pembahasan akidah, makna niat adalah ikhlas, harus karena Allah ya. Kalau makna niat di sini, niat dalam pembahasan fikih. Kalau mau sholat duhur ya niat sholat duhur. Kalau mau sholat subuh ya niatnya sholat subuh. Itu yang dimaksud di sini. An-niyah, harus ada niat. Wala taskutu bihal, dan niat di sini tidak gugur kewajibannya dalam kondisi apapun. Wala taskutu bihal, dalam kondisi apapun tidak gugur kewajibannya, harus niat. Di hadis Umar radhiyallahu taala anhu, dalilnya adalah hadis Umar radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan tergantung daripada niatnya. Niat inilah yang membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Nah, yang membedakan sholat duhur dengan sholat asar apa? Niat. Ya, yang membedakan sholat sunnah qobliyah subuh dengan sholat subuh apa? Niat, sama-sama dua rakaat. Yang membedakan adalah niat. Dan niatlah yang membedakan antara ibadah dengan adah. Yang membedakan antara ibadah dengan adah, kebiasaan. Contohnya mandi. Mandi, ada mandi bersih-bersih, ada mandi wajib. Ya. Apa bedanya? Niat. Mandi bersih-bersih juga semua diguyur, badannya semua diguyur, bahkan pakai sabun dan lain sebagainya. Hanya saja, baik, yang membedakan dengan mandi wajib adalah niat. Kalau mandinya tidak diniatkan mengangkat hadas besar, maka mandinya mandi biasa. Atau ketika mandi dia lupa, enggak niat, enggak berniat untuk mengangkat hadas besar, maka wajib mengulangi mandinya jika hendak mengangkat hadas besar. Karena niat yang membedakan antara ibadah dengan adah. Juga niat yang membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Maka disyaratkan niat, harus ada niat. Wa mahallu hal qalbu, dan niat tempatnya itu di hati. Niat tempatnya di hati, bukan di lisan. Kalau di lisan apa? Zikir. Ya. Niat itu tempatnya di hati. Baik. Wa haqiqatuha al-azmu 'ala syai'. Dan hakikat niat, apa itu niat? Hakikatnya adalah al-azmu 'ala syai', tekad untuk melakukan sesuatu. Ini niat, tekad untuk melakukan sesuatu. Yang namanya tekad nggak perlu diucapkan, nggak perlu dilafadzkan. Tekad berarti di mana? Di hati. Al-azmu 'ala syai', al-azmul musammam. Tekad untuk melakukan sesuatu, tekad yang kuat. Mau sholat duhur, mau sholat asar, mau sholat maghrib, tekad dalam hati. Wala yusyra'u talaffudzu biha, dan tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat. Saya berniat hendak sholat isya 4 rakaat, jadi makmum karena Allah Ta'ala. Perlu dilafadzkan, ya? Nah, karena niat tempatnya di hati, bukan di lisan. Kenapa tidak disyariatkan untuk dilafadzkan niat? Kan lebih bagus, ya, lebih jelas. Kenapa tidak disyariatkan? Karena tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun akal manusia yang akalnya keliru mengatakan lebih bagus, lebih jelas atau yang semisalnya. Nah, akan tetapi patokan syariat, ya, patokan ibadah bukan dengan akal, akan tetapi dengan al-adillah, dengan dalil. Ibadah itu tauqifiyah, berhenti di atas dalil. Ada dalilnya dikerjakan, enggak ada dalilnya enggak usah dikerjakan. Ini ibadah. Bukan akal-akalan. Ibadah tidak dilakukan dengan akal-akalan. Atau istihsanat, anggapan-anggapan baik. Oh ini baik, oh ini bagus. Tidak seperti itu ibadah. Ibadah tauqifiyah, berhenti di atas dalil. Wala yusyra'u talaffudu biha, tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffad biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melafadzkannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melafadzkannya, baik ketika sholat atau ketika wudu, ya. Nah, tidak pernah beliau melafadzkan niat. Nah. Baik. Walam yarid anna ahadan min ashabihi fa'ala dzalik, dan tidak ada seorang sahabat pun, tidak datang seorang sahabat pun melakukan hal yang demikian, yaitu melafadzkan niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, para sahabat Nabi juga tidak melakukannya. Nah, para pendahulu-pendahulu kita tidak melakukannya. Maka Naam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan at-talaffuz bin niyyah bid'ah. Melafadzkan niat, ya, itu termasuk perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alias bid'ah. Baik. Adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak umrah atau hendak haji, labbaika umratan labbaika hajjan, ini bukan melafadzkan niat. Orang yang berpendapat disyariatkannya melafadzkan niat berdalil dengan ini, ya. Dalilnya benar, tetapi sisi pendalilannya tidak benar. Sisi pendalilannya tidak benar, karena ucapan Rasulullah labbaika hajjan atau labbaika umratan itu bukan melafadzkan niat. Kalau melafadzkan niat, maka nawaitu, ya, aku berniat mau haji. Nah, atau yang semisalnya. Akan tetapi labbaika hajjan atau labbaika umratan ini adalah lafadz talbiyah. Lafadz talbiyah artinya dia hendak masuk ke ihram umrah atau ihram haji. Labbaika umratan, labbaika hajjan, itu mau masuk ihram umrah atau ihram haji. Talbiyah bukan melafadzkan niat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi selesai syurut sihatus sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Ada berapa? Ada 9 syarat sahnya sholat. Baik, masalah yang keempat tentang arkanu as-shalah, tentang rukun-rukun sholat. Namun karena sudah masuk waktu isya, ya, sehingga insyaallah pembahasan tentang arkanu sholat, rukun-rukun sholat akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.